Ramadan tahun ini anak-anak minta ketemu neneknya, Kak. Aku udah ngumpulin uang, Kak. Alhamdulillah uangnya sudah cukup untuk pulang kampung, Kak. Aku izin ya, Kak. Asik, pulang kampung. Papa ikut kan, Ma? Semoga Idul Fitri kita berkumpul.